Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama 'alaihi wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin fin nar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jamaah salat maghrib yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita kembali melanjutkan untuk membaca tafsir dari surat Al-Fatihah. Dan sekarang kita memasuki surat yang terakhir. Dan sebelum itu mungkin kita ringkaskan dulu beberapa ayat ya dari awal secara global agar kita ingat kembali apa yang telah dijelaskan pada pertemuan yang telah lalu. Allah berfirman: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله رب العالمين. Segala puji hanya bagi Allah Rabb semesta alam. Alhamd telah kita sebutkan bahwasanya maknanya adalah mensifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat kesempurnaan. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha sempurna pada nama-namanya, sifat-sifatnya dan juga perbuatannya. Tidak ada sedikit pun kekurangan sama sekali sebagaimana yang ada pada makhluknya. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, telah kita jelaskan pula makna dari Ar-Rahmanir-Rahim, yaitu bahwasanya Ar-Rahman adalah rahmat yang terkait dengan zatnya. Adapun Ar-Rahim itu terkait dengan perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang membagi-bagikan rahmatnya kepada seluruh makhluk. Dan disebutkan Ar-Rahmanir-Rahim setelah Rabbil Alamin, setelah rububiyahnya, setelah pengurusan Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh makhluk. Ini menunjukkan bahwasanya pengaturan Allah Subhanahu wa taala, pendidikan Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya itu dibangun di atas kasih sayang, sehingga kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebesar-besar syukur. Dan hendaknya kita pula meneladani Allah Subhanahu wa taala dengan sifat ini, rahmah. Ketika kita mendidik anak-anak kita ataupun santri-santri kita, kita upayakan kita didik mereka dengan dasar rahmat. Ya, karena ini lebih mengena, lebih bisa diterima oleh hati-hati mereka. Walau kunta fadhdan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau seandainya kalian keras dan kaku, niscaya mereka manusia akan lari darimu, tidak akan mau mengambil faedah ilmu darimu. Kemudian maliki yaumiddin, penguasa ataupun raja di hari pembalasan. Di sini ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala kekuasaan di hari kiamat. Mengapa? Padahal Allah Subhanahu wa taala adalah raja penguasa bukan hanya di hari kiamat, di dunia dan di hari kiamat. Jawabannya adalah dikhususkan kekuasaan ini bagi Allah, kerajaan ini bagi Allah di hari kiamat, dikarenakan di hari itu sangatlah jelas kekuasaan Allah, sangatlah jelas kerajaan Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluknya. Dan hilanglah di saat itu kerajaan-kerajaan makhluk, semuanya menjadi hina rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum wa qad khaba man hamala dhulma. Dan wajah-wajah di hari kiamat semuanya tertunduk lemah di hadapan Allah yang Maha Hidup lagi Maha Menegakkan langit dan bumi. Wa qad khaba man hamala dhulma, dan sungguh telah merugi mereka-mereka yang datang di hari kiamat dalam kondisi memikul kezaliman-kezaliman. Kemudian di sini juga ada faedah, yaitu itsbat yaumiddin, penetapan adanya hari pembalasan, di mana di hari itu dibalasi seluruh amalan-amalan hamba. In khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau baik amalannya, maka balasannya pun baik. Kalau jelek amalannya, maka demikian pula balasannya. Allah Subhanahu wa taala tidak sedikit pun membolimi mereka. Wa ma dzalamnahum walakin kanu hum dzalimin. Allah sekali-kali tidaklah membolimi mereka, hanya saja merekalah sendiri yang membolimi diri-diri mereka. Kemudian pada ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini ada perintah untuk kita memurnikan ibadah kita dalam segala bentuk dan jenisnya. Baik itu ibadah qalbiyah yang terkait dengan hati ataupun terkait dengan anggota tubuh ataupun terkait dengan harta, agar semuanya tidak diberikan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga memurnikan isti'anah, kita hanya meminta bantuan, pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ihdinash shiratal mustaqim, di sini ada faedah, yaitu agar kita senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala taufiq, hidayah kepada al-ilmu nafi' wal amalus shalih, ilmu yang bermanfaat dan amalan shalih. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang telah diberi nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, orang-orang yang sempurna kejujurannya, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang yang saleh. Itulah jalan as-siratal mustaqim, yang mana intinya adalah ma'rifatul haq wal 'amalu bih, mengenali al-haq dan mengamalkannya. Semakin besar pengetahuan seseorang terhadap al-ilmu, juga semakin besar pengamalannya terhadap ilmu, maka semakin besar bahagian dari as-siratul mustaqim, dan otomatis kenikmatan yang dia dapatkan semakin besar pula. Dan alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk kita bisa menghadiri majlis ilmu, yang mana majlis ilmu adalah merupakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan salah satu dari as-siratul mustaqim, yaitu al-ilmun nafi'. Apalagi kalau kita dimudahkan oleh Allah untuk setelah ini kita amalkan apa yang kita dapatkan dari ilmu. Kemudian ayat berikutnya yang ini belum kita baca. Qala rahimahullahu taala Al-Imam Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu taala berkata, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Kebanyakan ulama menafsirkan makna al-maghdub dengan mereka al-yahud, orang-orang Yahudi, dan ad-dhalin dengan apa? Orang-orang Nasara. Ada apa dengan mereka al-yahud? Mengapa mereka dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala? Akan disebutkan oleh beliau rahimahullah taala. Dan di sini al-maghdub bentuknya isim maf'ul, yang artinya atau terjemahannya dimurkai. Allah tidak mengatakan siratul ladzina ghadibtu alaihim, jalan yang aku murkai mereka, tapi jalan yang dimurkai atas mereka. Ini menunjukkan bahwasanya kemurkaan yang menimpa mereka bukan hanya kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, tapi juga kemurkaan dari hamba-hamba Allah yang mulia. Dia tertimpa kemurkaan para malaikat Allah, juga tertimpa kemurkaan dari wali-wali Allah, para nabinya, para siddiqin, para syuhada dan salihin. Demikian hukumannya yang begitu besar, begitu mengeri, yang begitu mengerikan yang Allah timpakan atas mereka. Al-Yahudu amsaluhum, orang-orang Yahudi dan yang semisalnya, yang sifat mereka disebutkan oleh beliau rahmatullahi ta'ala alaih, alladzina araful haqqa wa tarakuhu kal yahudi wa nahwihim. Siapa itu al-maghdubi alaihim, jalannya orang-orang yang ditimpa murka atas mereka, yaitu orang-orang yang mereka telah mengetahui al-haq kemudian dia tinggalkan al-haq, tidak dia amalkan, tidak dia bela al-haq yang dia ketahui. Kal yahudi wa nahwihim, pimpinannya mereka al-maghdubi alaihim adalah orang-orang Yahudi, karena mereka lah makhluk ataupun kelompok pertama yang menolak al-haq, yang menolak al-haq. Mereka di dalam kitabnya membaca, mengetahui dengan rinci tentang sifat-sifat nabi yang akan datang, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rinci sekali, sampai-sampai saking rincinya itu gambarannya lebih jelas daripada gambaran anak dia. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Alladzina atainahumul kitaba, orang-orang yang telah diberikan Alkitab dari al-Yahud wa al-Nasara, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum, mereka mengenali nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Bahkan dikatakan oleh sebagian ulama, terkadang seseorang ada yang ragu dengan anaknya, ini benar anak saya atau jangan-jangan anak orang lain. Tapi terkait dengan nabi kita Muhammad SAW, mereka kaum Yahudi dan Nasara tidak sedikit pun ada keraguan bahwasanya beliau adalah seorang rasul yang dikhabarkan oleh rasul mereka di dalam kitab mereka. Tapi apa yang mereka perbuat? Yang mereka perbuat adalah mereka melemparkan kitab mereka di punggung-punggung mereka dalam rangka apa? Menukarnya dengan harga yang sedikit untuk kepentingan dunia mereka. Dan ini tidak terbatas hanya untuk mereka, orang-orang Yahudi. Kemurkaan ini tidak hanya menimpa mereka orang-orang Yahudi, bahkan menimpa pula mereka-mereka yang menjalani jalan-jalan orang Yahudi. Yaitu siapa? Orang yang mengetahui al-haq kemudian dia tidak amalkan al-haq. Mengetahui al-haq tapi dia tidak ikuti, mengetahui al-haq tapi dia tidak amalkan, justru dia mengikuti yang lainnya, justru dia mengamalkan yang lainnya, maka dia pun mendapatkan bagian dari al-ghadab minallah. Tentunya berbeda-beda al-ghadab yang didapatkan sesuai dengan besar kecilnya yang dia tinggalkan dari al-ilmu nafi'. Semakin besar maka semakin besar pula al-ghadab yang menimpa mereka. Dan yang terbesarnya adalah apa yang dilakukan oleh mereka orang-orang Yahudi, di mana karena sebab mereka membuang al-haq, akhirnya mereka kufur, tidak beriman kepada nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ajarannya, sehingga Allah laknat mereka, Allah murkai mereka. Mal'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir wa 'abada at-taghut. Allah laknat mereka, Allah murkai mereka, Allah jadikan mereka kera-kera dan babi-babi. Na'udzubillah, hukuman yang bertubi-tubi dan sangat mengerikan yang Allah timpakan kepada mereka. Dan jangan kita merasa aman tentunya dari yang semisalnya, dari murka Allah dan hukuman-hukuman. Jangan kita merasa aman dari al-ghadab. Bagaimana kita merasa aman? Padahal kita diajarkan dan diperintahkan di setiap sholat untuk kita membacanya. Tentunya kalau diperintahkan berarti ada kemungkinan untuk kita terjatuh kepada perbuatan yang terjatuh padanya al-Yahud. Dikatakan oleh mereka, para ulama salaf, man fasada min ubadina falahu shibhun minan nasara, wa man fasada min ulama'ina fafihi shibhun minal Yahud. Siapa saja dari ahli ibadah dari umat Islam ini tapi rusak ibadahnya, tidak dibangun di atas ilmu, maka padanya ada keserupaan dengan orang-orang Nasara. Dan siapa yang rusak dari ulama kita, umat Islam ini, maka padanya ada keserupaan dengan orang-orang Yahud. Kemudian kata beliau rahmatullahi taala alaih, ghairi siratil dhalin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang tersesat. Siapakah mereka orang-orang yang tersesat yang kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap salat kita untuk kita berlindung diri dari jalan mereka? Yaitu alladzina tarakul haqqo ala jahlin wa dhalalin kan nasara wa nahwihim, yaitu orang-orang yang meninggalkan al-haq kebenaran karena kebodohan, karena kesesatan, ataupun karena dia tidak mau belajar, berpaling dari majalisul ilmi. Sudah tahu di tempatnya ada majalisul ilmi yang diajarkan di dalamnya Al-Kitab wa Sunnah, tapi dia tidak mau belajar, merasa cukup dengan apa yang ada pada dirinya dari ilmu, dari apa yang diwarisinya dari orang tuanya, sehingga apa? Tersesatlah dia. Kan nasara wa nahwihim, dan tokoh utamanya ad-dhalin adalah orang-orang Nasrani yang mereka beribadah dengan khusyuk, menangis, subhanallah menangis, tapi sia-sia. Amilatun nasibah tasla naran hamiyah, mereka beramal dalam kondisi letih capek, tapi apa hasilnya? Tasla naran hamiyah tusqa min ainin aniyah, kelak mereka akan memasuki neraka. Asal yu tasla itu adalah maknanya masuk, tapi tidak masuk secara mutlak. Ini khusus masuk ke dalam neraka yang paling dahsyat. Tasla naran hamiyah, kelak dia akan memasuki neraka yang paling dahsyat, yaitu neraka yang sangat panas. Wa nahwihim, dan mereka-mereka yang semisal dengan Nasara, yang mereka membangun ibadahnya tidak di atas ilmu, tidak di atas bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam, tapi dia bangun amalan ibadahnya di atas apa? Taklid kepada pendahulunya, tidak mau tahu apakah pendahulunya ini mengamalkan amal ibadah ini atas dasar ilmu atau tidak. Pokoknya apa yang saya dapatkan dari orang tua saya pasti benar. Didatangkan kepadanya qaulullah wa qaulur rasul, ucapan Allah dan ucapan Rasul, dia tolak. Saya sudah tahu kok dari orang tua saya, dari kakek saya, dari buyu saya, dari dulu kita berbuat seperti ini kok. Kok tiba-tiba kamu mendatangkan sesuatu yang baru? Sesatlah dia. Karena apa? Taklid. Atau karena istihsan, karena anggapan baik dirinya, ini kan baik. Ya, iya sih, memang tidak ada dalilnya dari Al-Kitab dan Sunnah, memang tidak ada contohnya dari salaf, tapi kan baik. Ya baik menurutmu. Adapun baik menurut ad-din harus diukur dengan sunnah. Dan untuk kita bisa selamat dari jalan-jalan mereka al-Yahud wa Nasara, tentunya kita harus mempelajari, mengetahui jalan-jalan mereka. Kita mengetahui tujuannya apa? Agar kita berhati-hati dan menjauhi jalan-jalan mereka. Dikatakan oleh Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala anhu, kana an-nas yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil khair wa kuntu as'aluhu 'anil syarr makhafata an yudrikani. Dulu manusia berdatangan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menanyakan kebaikan-kebaikan, amalan-amalan soleh, tapi saya datang kepada beliau untuk menanyakan kejelekan-kejelekan, jalan-jalan kejelekan, karena saya takut kalau saya tidak mengetahui jalan-jalan kejelekan untuk saya terperangkap padanya. Demikian dari sahabat yang cerdas. Dan dari sini dibangun ucapannya seorang penyair, kata beliau rahimahullah ta'ala, arraftu syarra lali syarr lakin li tawqih wa man lam ya'rifi wa man lam ya'rifi syarra min al khair yaqa' fi. Saya mengetahui, mempelajari kejelekan agar saya berhati-hati dan menjauhinya. Karena siapa saja yang tidak mengetahui jalan-jalan kejelekan, maka niscaya dia suatu hari akan terjatuh padanya. Kita harus mempelajari jalan-jalan mereka, orang-orang Yahudi, jalan-jalan orang-orang Nasara, untuk kita tinggalkan, untuk kita jauhi. Jangan sampai kita terbawa kepada jalan-jalan mereka, alangkah banyak kaum muslimin karena tidak mau mempelajari agama mereka, sadar atau tidak sadar terjatuh kepada musyabahatul yahud, penyerupaan dengan orang-orang Yahudi. Kadang dalam ibadahnya, kadang dalam kebiasaannya. Bahkan dia menjadikan mereka orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai model. Melupakan ya nabinya sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, sungguh pada diri atau sungguh untuk kalian pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan yang baik. Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir, bagi siapa-siapa yang mengharapkan perjumpaan yang baik dengan Allah dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan banyak berzikir kepada Allah. Kita sangat menyayangkan bahwasanya anak-anak muda kita menggandrungi mereka orang-orang Yahudi. Apakah model-modelnya, gaya bicaranya, cara berpakaiannya dan lain sebagainya. Bahkan juga mereka ikut merayakan apa yang dirayakan oleh mereka ahlul kitab, al-yahud wa nasara, yang maghdub dan dhal, na'udzubillah. Ketika mereka merayakan hari-hari raya mereka, kaum muslimin ikut merayakannya ataupun mengucapkan salam selamat hari ini dan itu yang merupakan hari raya mereka. Na'udzubillah, ini kejahilan, ini kemaksiatan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan yang sedang kita hadapi sekarang juga tidak lain merupakan upaya dan usahanya mereka ahlul kitab yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala merayakan tahun baru miladi yang katanya tahun ini dimulai dari kelahirannya Isa ibnu Maryam. Wallahu a'lam, betul tidak? Padahal kondisinya mereka orang-orang Nasara sendiri kafir kepada Nabi Isa, sebagaimana Allah firmankan di dalam surat As-Saffat, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah kama qala Isa ibnu Maryam lil hawariyyina man ansari ila Allah qala al hawariyyuna nahnu ansarullah fa amanat ta'ifatu min bani Israil wa kafarat ta'ifah. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian para penolong Allah Subhanahu wa taala, penolong agama Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Isa berkata kepada kaumnya, "Man ansori ila Allah?" Siapakah yang menolong diriku untuk menegakkan agama Allah? Hanya sedikit yang mau menolong Nabi Isa, yaitu dari kaum Hawariyin, teman-teman dekat beliau alaihi salam. Qala al-Hawariyuna nahnu ansarullah. Orang-orang Hawari mengatakan, "Kamilah penolong-penolong Allah." Yang cuma berapa gelintir saja. Fa amanat ta'ifatu min bani Israil. Sekelompok kecil dari bani Israil beriman kepada Nabi Isa, tapi kebanyakannya hingga sekarang kufur kepada Nabi Isa dan otomatis kufur pula kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita mau menyerupai mereka, orang-orang yang kufur kepada Nabi Isa, yang kufur kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang sesat? Bahkan kata Syekh Ibnu Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih, bahwasanya mereka orang-orang Nasrani setelah diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga maghdubi alaihim, masuk maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah. Adapun sebelum diutusnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka dol, sesat. Tapi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegak hujah atas mereka, maka mereka pun sama dengan Yahudi, itu maghdub alaihim. Apakah kita mau mengikuti mereka pada hari-hari raya mereka, padahal kita sudah Allah berikan hari raya yang mulia, Idul Adha dan Idul Fitri. Ittaqillah, ittaqullah ayyuhal muslimun rahimakumullah. Oleh karena bertakwalah wahai kaum muslimin kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajarilah agama kalian yang merupakan kunci dari kemuliaan kalian di dunia dan di akhirat, juga keselamatan untuk kalian. فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ملأ على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن. Surat ini meskipun begitu pendeknya terdiri dari 7 ayat yang kita semua hafal, bahkan anak-anak kita yang masih kecil pun hafal alhamdulillah. Begitu pendeknya, mudah dihafal, tapi mencakup apa yang tidak dicakupi oleh surat-surat yang lain yang jauh lebih panjang. Oleh karenanya surat Al-Fatihah disebut juga dengan apa? Ummul Quran atau apa? Ummul Kitab. Induknya Al-Quran ataupun induknya Al-Kitab. Karena Al-Quran dari awal sampai akhirnya itu tercakupi di dalam Al-Fatihah. Ada yang secara langsung ada yang dengan isyarat-isyarat, ada yang dengan kandungan-kandungan, ada yang dengan kelaziman-kelaziman. Semuanya tercakupi di dalam surat yang mulia ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in, dan seterusnya. Fatadhammanat anwa' at-tauhid ats-tsalatsati, maka surat Al-Fatihah ini mengandungi tiga macam tauhid yang sangat penting untuk kita ketahui, yang ini merupakan hak Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama tauhidur rububiyah, tauhid dalam masalah rububiyah, mengesakan Allah dalam penciptaan, dalam pengaturan alam semesta, dalam kepemilikan, dalam perbuatan-perbuatannya. Tidak menyertakan bersama Allah sesuatu yang lain, tidak menjadikan bersama Allah pencipta-pencipta selainnya, ataupun pengatur-pengatur selainnya, ataupun pemilik-pemilik selainnya. Kemudian kata beliau, yu'khadhu min qawlih, ini tauhid rububiyah diambil dari kalimat Rabbil alamin, Rabb semesta alam, Rabb semesta alam yang memelihara, yang menjaga dan menciptakan semesta alam. Dan termasuk di sini rububiyah amah dan rububiyah khasah, Rabbil alamin, Rabb semesta alam. Di sini mengandung dua macam rububiyah. Rububiyah yang umum sifatnya yang ini mencakupi seluruh makhluk tanpa terkecuali mendapatkan bahagian dari rububiyah ini. Dan yang kedua, rububiyah yang khasah, pendidikan, pengurusan yang khusus, yang ini Allah khususkan untuk mereka, para walinya. Dan ini terkumpul di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu rububiyah yang amah dan khasah terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala pada ucapannya Fir'aun ketika Allah tenggelamkan di Laut Merah. Amanna bi rabbil alamin, Rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Rabbil alamin. Di sini rububiyah apa? Amah. Rabbi Musa wa Harun, Rabbnya yang menjaga Musa dan Harun. Di sini apa? Rububiyah yang khasah. Wa tauhid, demikian dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kemudian yang kedua dari tauhid yang dikandungi di dalam surat ini Al-Fatihah adalah tauhidul ilahiyah. Tauhidul ilahiyah. Apa itu tauhidul ilahiyah? Ifradullahi bil ibadah, mengesakan Allah dalam ibadah dengan segala bentuknya dan jenisnya, tidak diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu ibadah qalbiyah ataupun badaniyah ataupun maliyah, dia hanya serahkan, dia hanya persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini diambil dari kalimat Allah, karena Allah itu kata ulama maknanya adalah ma'luh, itu ma'bud, sesuatu yang diibadahi ataupun zat yang disembah dan diibadahi, itu makna Allah. Jadi Allah maknanya al-ma'luh ataupun al-ma'bud, zat yang disembah, yang diibadahi sendirinya. Juga diambil dari kalimat yang lain, iyyaka na'budu, hanya kepadamu lah ya Allah kami menyembah, kami beribadah. Ya. Kemudian juga mengandungi macam tauhid yang ketiga, yaitu tauhidul asma wa sifat, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala pada nama-nama dan sifatnya. Bagaimana caranya? Yaitu itsbatu sifatil kamal lillahi taala allati athbathaha li nafsihi wa athbathaha lahu rasuluhu ghayra ta'til min ghayri ta'til wala tamthil wala tashbih, yaitu menetapkan sifat-sifat tersebut sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya, dan sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, tanpa menolak maknanya ataupun memalingkan kepada makna yang lain, wala tamtsilin, dan tanpa mempermisalkan dengan para makhluknya. Karena kata Allah, laisa kamitslihi syai, tidak ada yang serupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala tashbihin, dan tanpa menyerupakan dengan para makhluknya. Kalaupun serupa, itu keserupaan hanya pada lafadznya, pada namanya. Seperti dikatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini memiliki sifat al-ghadab, murka. Maka kita tetapkan sifat murka ini apa adanya, tentunya sesuai dengan kebesaran Allah, sesuai dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kita menolaknya. Masa Allah marah? Tanpa kita memalingkannya kepada makna yang lain, seperti iradatul intiqam, maksudnya marah hendak mengazab. Ini juga keliru. Tanpa kita apa? Memberi misalkan dengan makhluk ataupun menyerupakan dengan marahnya makhluk. Beda tentunya. Demikian cara kita mengimani nama-nama dan sifat Allah. Kita tetapkan maknanya sebagaimana zahirnya, tanpa kita menolak maknanya ataupun memalingkan kepada makna yang lain, tanpa kita mempermisalkannya, tanpa kita menyerupakannya dengan para makhluk. Bagaimananya kita serahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tentunya murka sesuai dengan kebesaran Allah, keagungan Allah. Demikian pula rahmat sesuai dengan kebesaran Allah, keagungan Allah. Tidak seperti rahmatnya manusia. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, وَقَدْ دَلَّ عَلَى ذَلِكَ لَفْظُ الْحَمْدِ. Dari mana kita bisa mengambil faedah adanya tauhid al-asma wa sifat? Yaitu dari kalimat alhamdu, segala puji bagi Allah. Allah terpuji kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat yang mencapai puncak kebagusan, memiliki nama-nama dan sifat yang mencapai puncak kebagusan dan ketinggian. Allah subhanahu wa ta'ala juga memiliki perbuatan-perbuatan yang sempurna, tidak ada cacat sedikit pun badannya, sehingga Allah dipuji. Wa tadhammanat ithbatan nubuwwah fi qawlihi ihdinas siratal mustaqim. Dan ayat yang pendek ini juga mengandungi penetapan kenabian Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari mana? Pada ayat yang mana itu ada penetapan bahwa saya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah utusan yang hak, yang Allah utus sebagai perantara antara Allah dengan para makhluknya. Yaitu dari kalimat ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami jalan yang lurus. Li'anna dhalika mumtani'un bidunir risalah. Karena jalan yang lurus tidak mungkin dihasilkan, tidak mungkin diperoleh tanpa adanya risalah, tanpa diutusnya seorang rasul. وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَيُّكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا. Tidak pantas bagi manusia untuk berbincang langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala kecuali melalui di balik hijab ataupun melalui wahyu yang Allah wahyukan kepada rasulnya. Demikian sehingga jangan kita menghayal untuk kita mendapatkan wangsit dari Allah. Iya, untuk kita bisa sampai kepada siratul mustaqim dengan apa? Mimpi-mimpi ataupun dengan menggunakan kecerdasan akal kita, tidak mungkin. Kalau kamu mau sampai kepada siratul mustaqim, siratul ladzina an'amta alaihim, maka ikutilah bimbingan utusannya, bimbingan rasulnya. Jangan kamu tinggalkan bimbingannya kepada sesuatu yang lain. Seperti tadi. Iya. Mencari melalui jalan mimpi-mimpi. Sebagian mereka orang-orang yang huluh dalam tasawuf demikian. Ya, mencari ilham, mencari bimbingan lewat mimpi-mimpi. Padahal mimpi, ya, ada yang datang dari Allah, ada yang datang dari syaitan, ada yang merupakan bunga-bunga tidur. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, wa itsbatul jazai 'ala al-a'mali fi qawlihi. Dan juga ada penetapan pembalasan atas segala amalan yang diperbuat oleh makhluk. Ini diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, maliki yaumiddin, penguasa di hari pembalasan. Dan di sini juga ada tarhib, dorongan, sekaligus tarhib, ya, ancaman, yaitu agar kita selalu berupaya memperbanyak bekal kita menjemput hari pembalasan ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal, merugi dengan sebesar-besar kerugian karena sebab kelalaian kita, karena sebab ketidaksungguh-sungguhan kita di dalam memperbanyak amal soleh. Jangan sampai kelak ketika ditimbang amalan kita lebih berat kejelekannya. Na'udzubillah. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khafat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Siapa yang lebih berat timbangan amalan kebaikan, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dia di dalam kehidupan yang membuat ridha dia, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan barang siapa yang amal ibadahnya ringan, sedikit, lebih besar dosa-dosanya dan kezalimannya, fa ummuhu hawiyah, induknya, tempat kembalinya adalah Hawiyah, neraka Hawiyah. Na'udzubillah minan nar wa min asbab an-nar aw min asbab dukhulin nar. Wa anna al-jazaa yakunu bil 'adli, dan bahwasanya balasan itu dengan keadilan. Kata Allah, wa nadhu'u al-mawazina al-qisth li yaumil qiyamah fala tudhlamu nafsun syai'a wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha. Dan kami letakkan raca timbangan keadilan, maka tidak ada seorang pun jiwa yang dizalimi kalau dia memiliki satu amalan yang seberat biji sawi. Ataina biha, akan kami balasi, akan kami perlihatkan, dan akan kami timbang, tidak akan kami sia-siakan. Jangan sampai kita menjadi orang yang merugi, menyesal dengan sebesar-besar penyesalan tatkala kita melihat timbangan kita kurang, ataupun tatkala kita membuka lembaran catatan amalan kita ternyata na'udzubillah lebih banyak kejelekannya daripada kebaikan-kebaikannya. Li'anna ad-din ma'nahul jazaa' bil 'adl, karena ad-din malik yaumiddin itu maknanya adalah al-jazaa', pembalasan. Jadi ad-din itu dalam bahasa Arab memiliki beberapa makna. Kadang bermakna amalan. Lakum dinukum waliyadin. Baik kalian amalan kalian, baik kami amalan kami. Yauma idzi yuwaffihimullahu dinahumul haqq. Di hari kiamat Allah penuhkan untuk mereka amalan mereka ataupun balasan. Ya, dalam ayat ini ad-din bermakna al-jaza, hari pembalasan. Karena ad-din di antara maknanya adalah pembalasan, yaitu dengan keadilan. Wa tadammanat itsbatal qadari wa anna al-'abda fa'ilun haqiqatan khilafan lil qadariyah wal jabriyah. Dan juga dalam ayat yang ringkas ini mengandungi penetapan akan adanya takdir. Ya. Beriman kepada takdir adalah sesuatu yang harus, telah sabit dalilnya dari Al-Kitab wa Sunnah, sangat banyak sekali dalil-dalilnya. Ya. Di dalam Al-Quran seperti firman Allah subhanahu wa ta'ala, ma asaba min musibatin illa biiznillah wa ma yu'min billah, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nadru'aha. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di muka bumi ini melainkan sudah tertulis di dalam satu kitab sebelum Allah ciptakan para makhluk. Ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kataballahu maqadira al-khalaiq qabla an yakhluqa as-samawati wal ard bi 50 alf sanah." Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir-takdir seluruh makhluk. Ya, dari awal hingga akhirnya sebelum Allah ciptakan langit dan bumi selama 50 ribu tahun lamanya. Ini begitu jelas dan masih banyak sekali di sana dalil-dalil yang menunjukkan adanya apa? Takdir. Dan takdir adalah qudratullah, merupakan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Wa annal 'abda fa'ilun haqiqatan, dan bahwasanya seorang hamba adalah pelaku perbuatannya secara hakiki. Tidak dipaksa. Khilafanil qadariyah, berbeda halnya dengan pendapatnya madhabnya qadariyah, para penentang takdir. Madhab qadariyah mereka menolak takdir. Kata mereka, Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak menakdirkan segala sesuatu. Segala apa yang diperbuat oleh hamba itu dengan keinginan dia sendiri dan dengan kemampuan dia sendiri, tanpa di situ ada campur tangan dari Allah sedikit pun, tanpa ditakdirkan oleh Allah sedikit pun. Demikian mereka kaum qadariyah, dan bisa kita bantah yang pertama dengan dalil tadi yang kita sebutkan, dan yang lainnya masih banyak. Dan yang kedua dengan kenyataan. Ya, mereka ataupun manusia terkadang dia merencanakan satu amalan, satu kegiatan dengan matang, kemudian dia jalani dengan kemampuannya, ternyata gagal. Terus apa ini yang menghalangi dia untuk bisa sampai kepada apa yang dia inginkan kalau bukan takdir? Banyak kita merencanakan sesuatu, ingin kita berbuat sesuatu, tiba-tiba gagal, enggak jadi. Ini menunjukkan adanya takdir Allah Subhanahu wa taala. Juga berbeda halnya dengan madhab Jabriyah yang mereka menetapkan takdir secara berlebihan sehingga menafikan, meniadakan kehendak dari hamba dan juga perbuatannya. Jadi segala sesuatu yang diperbuat oleh hamba itu Allah pelakunya. Kalau hamba itu berbuat maksiat, Allah pelakunya. Berbuat zina, khamr, Allah yang menentukannya. Sehingga dia bergampang-gampang berbuat dosa. Jangan disalahkan loh, saya berbuat dosa. Ini sudah takdir Allah. Na'udzubillah. Ini juga tidak kalah sesatnya. Iya. Ini juga dibantah. Ataupun bisa dibantah dengan yang pertama, dalil sam'i. Jadi antaranya, Allah subhanahu wa ta'ala menetapkan adanya iradah. Iya. Apa di dalam ayat Al-Quran yang menetapkan adanya iradah dari hamba? وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Ya. Tidaklah kalian berkehendak melainkan sesuai dengan takdir Allah Rabb semesta alam. Di sini Allah tetapkan adanya kehendak bagi hamba. Ya. Juga di dalam hadis, إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَاتِ. Segala sesuatu ataupun segala amalan tergantung niatnya. Berarti hamba punya kehendak, punya keinginan. Dan juga punya kemampuan. Dan dia juga sendiri pada kenyataannya merasakan bahwasanya ketika dia berbuat satu perbuatan, merasakan dirinya tidak ada paksaan, tidak ada paksaan sama sekali. Ketika antum berjalan ke masjid untuk menghadiri majelis ta'lim, ada enggak dalam hatinya paksaan? Merasakan tidak yang seperti ini? Tidak ada. Jadi terbantah dengan dalil-dalil dan juga dengan kenyataan yang terjadi. Ya. Kemudian kata beliau rahimahullah ta'ala, batadhammanat ar-radda ala jami'i ahli al-bida'i wad-dhalal. Bahkan ayat ini mengandungi bantahan atas segala kelompok-kelompok ahlul bid'ah dan orang-orang yang sesat yang mereka menyimpang dari ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka menyimpang dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena sebab mereka meninggalkan sunnah, maka mereka terjatuh kepada kebid'ahan-kebid'ahan dengan mengada-adakan satu amalan ibadah yang baru, ya, meyakini keyakinan-keyakinan yang baru yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Ini diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami kepada jalan yang lurus. Jadi dalam kalimat ini ataupun ayat ini mengandungi bantahan atas semua kelompok-kelompok yang menyimpang dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala tidak merasa cukup dengan syariat Allah, merasa masih kurang, perlu ditambahkan dengan sesuatu yang lain. Ini merupakan su'udzon kepada Allah dan Rasulnya. Dia menyangka bahwasanya apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempurna, belum lengkap, masih kurang. Ini kan su'udzon kepada Allah dan Rasulnya. Ini sangat jelek sekali. Ya, sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di setiap khutbah hajanya memperingatkan kita dari perkara ini. Fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha. Sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara yang diada-adakan, yang tidak diajarkan oleh Rasulnya, yang tidak pernah diamalkan oleh para salaful ummah. Li'annahu ma'rifatul haqqi wal 'amalu bih. Karena as-siratal mustaqim maknanya adalah mengenali al-haq. Al-haq bukan sesuatu yang dianggap benar oleh kelompoknya masing-masing. Patokannya apa al-haq? Patokannya adalah apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu al-haq. Adapun yang menyelisihinya bukan al-haq, meskipun penganutnya menganggap sebagai al-haq. Wal 'amalu bih, dan mengamalkannya, itulah as-siratal mustaqim. Mengetahui al-haq yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mengamalkannya. Wa kullu mubtadi'in wa dhalin fa huwa mukhalifun li dzalik. Setiap orang yang mengada-adakan satu amalan ibadah yang belum pernah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka dia mukhalifun li dzalik, menyelisih as-siratal mustaqim. Sehingga masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, tidak cukup kita dengan sekadar membaca ataupun berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim. Kita berupaya harus mengerti maknanya, kandungannya, dan konsekuensinya bagaimana. Dan juga kita harus ikhtiar berupaya kita menjalani jalan-jalan as-siratal mustaqim. Jangan sampai kita mencukupkan dengan doa saja tanpa adanya usaha. Ya, kurang ini. Allah telah memberikan kepada kita akal untuk berpikir, untuk memahami apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga syukurilah dengan apa kita gunakan untuk mempelajari petunjuk yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jangan kita buang ini, akal ini yang merupakan kenikmatan terbesar yang Allah berikan kepada kita. Jangan sampai kita menyesal ya di hari akhir karena sebab kita melalaikan akal ini. Ya. Allah kisahkan tentang keadaan ahlun nar yang mereka menyesal dengan sebesar-besar penyesalan karena sebab mengabaikan fungsi dari akal. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna min ashabis sa'ir. Mereka ahlun nar mengatakan, duhai kiranya dulu kami di dunia mau mendengar apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mau memikirkan apa yang diajarkannya, ma kunna min ashabis sa'ir. Tentulah kami tidak akan menjadi penduduk neraka sa'ir. Cuma karena dia tidak mau mendengar, tidak mau memahami dan mempelajari apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan berpaling, maka dia terancam dengan an-nar. Wa tadhammanat ikhlasad dinillahi ta'ala ibadatan wasti'anatan fi qawlihi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in falhamdulillahi rabbil alamin. Dan juga ayat ini yang ringkas mengandungi ikhlasud dinillah, memurnikan agama hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala, yang itu merupakan inti dari tujuan kita diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan juga mengikhlaskan untuk Allah dalam hal meminta bantuan dan pertolongan. Fi qawlihi, ini diambil dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu lah ya Allah kami beribadah, dan hanya kepadamu lah ya Allah kami meminta pertolongan. Harus kita resapi ya ayat ini ketika kita membacanya. Kemudian setelah itu kita berupaya dalam praktek kita mewujudkan ubudiyah hanya untuk Allah, mewujudkan isti'anah hanya kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah rabb semesta alam. Dengan ini selesailah dari kita alhamdulillah pembacaan dari tafsir surat Al-Fatihah dari Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah taala. Semoga Allah subhanahu wa taala setelah ini memberikan kepada kita petunjuk kepada as-siratal mustaqim, ilman wa amalan, baik dari sisi ilmunya dan juga pengamalannya. Dan semoga Allah subhanahu wa taala mengukuhkan kita di atas agamanya, di atas as-siratal mustaqim, hingga kita berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala dalam keadaan kita ridha kepada Allah dan diridhai. Dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu sallam ala sayyidin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum.